Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Selanjutnya kaitan dengan membantah syubhat kait sujud mu'az. Sekarang yang jim ya. Inna mimma yubayyinu anna sujuda mu'adhin kana ala wajhi tahiyyati wal ikram. Sesungguhnya di antara hal yang menjelaskan bahwa sujud mu'adh itu adalah dalam rangka tahiyyah wal ikram dan penghormatan, walaysa ala wajhil ibadati, dan bukan dalam rangka ibadah. Anna mu'adzan kana yakhtaruhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baini katsirin min ashabihi liyunadhira ahla al-kitabi wa yujadila ulama'ahum. Bahwa Mu'adz radhiyallahu taala anhu telah dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak sahabatnya untuk apa? Untuk mendebat ahli kitab dan apa, melakukan munazarah, ya, mujadalah dengan ulama-ulama mereka. Ini ya, di antara hal yang menjelaskan bahwa sujud mu'adz itu dalam rangka tahiyyah dan ikram, bukan dalam rangka ibadah, bahwa mu'adz itu diutus oleh Nabi, dipilih gitu kan, orang pilihan berarti orang yang lebih dari yang lain gitu kan, dari sekian banyak sahabat untuk mendakwahi orang ahli kitab gitu kan. Sedangkan ahli kitab adalah ahlu ilmin. Gitu kan? Ahlu ilmin. Sangat mustahil Rasul mengirim orang yang tidak paham tauhid. Gitu. Untuk meninggalkan sahabat-sahabat yang lain. Gitu kan? Ini milih orang yang tidak paham tauhid. Gitu. Itu sama dengan menuduh Rasulullah. Gitu kan? Tidak mengerti tentang keadaan para sahabat. Qala al-Hafiz fil Fath ta'liqan 'ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan dalam rangka komentarnya terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, "Innaka sata'ti qauman ahla kitab." Sesungguhnya engkau Mu'adz akan mendatangi kaum itu ahli kitab. Qala Ibnu Hajar mengatakan, "Hiya," ucapan ini, "kat tauti'ati lil wasiyyati," sebagai pendahuluan untuk wasiat, gitu. Lias tajmi'a himmatahu alaiha, supaya mengumpulkan apa semangatnya terhadap wasiat tersebut, maksudnya untuk memperhatikan wasiat itu kan. Karena Rasul mengatakan kamu ini akan mendatangi ahli kitab, berarti diingatkan, jadi sangat supaya perhatian terhadap wasiat yang akan disampaikan. Likauni ahlil kitabi ahla ilmin fil jumlah, dikarenakan ahlu kitab itu adalah ahlu ilmi secara umum itu kan, mereka baca kitab itu kan. Fala takunul inayatu fi mukhatabatihim ka mukhatabatil juhali min abadatil awsan. Maka perhatian dalam mengkhitabi mereka tidak boleh seperti mengkhitabi orang-orang jahil dari kalangan para penyembah berhala gitu kan. Jadi Rasul menyebutkan yang akan didatangin orang-orang mengerti gitu kan. Bukan seperti orang-orang bodoh gitu kan. Jadi kamu harus menyiapkan gitu kan bagaimana metode untuk mendebat mereka. Fahal yuqalu ayyursilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'adzan liyunadhira ahlal kitabi wa yad'uhum ila al-islam wa huwa la yumayyizu baina ma yanbaghi ay yusrafa lillahi wa la ma la yanbaghi ay yusrafa li ghairihi. Maka apakah masuk akal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz untuk mendebat ahli kitab dan mengajak mereka kepada Islam, sedangkan Mu'adznya sendiri tidak bisa membedakan apa yang sepantasnya ditujukan kepada Allah dan apa yang tidak pantas dipalingkan kepada selain Allah. Itu tidak masuk akal gitu kan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz untuk menebat orang-orang ulama, tapi Mu'adz sendiri tidak bisa membedakan mana yang menjadi hak khusus Allah, mana yang boleh dipalingkan kepada selain Allah. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maksud engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Makanya orang ketika ini seorang pemimpin mengutus kan orang, itu kan utusannya sebagai cerminan. Ketika jelek itu kan, oh pertanda pemimpinnya. Berarti ketika orang menuduh Mu'adz ini tidak bisa membedakan antara yang syirik dengan tauhid, berarti kan sama dengan menuduh Rasulullah SAW. Itu kan sangat jelek itu kan, tidak semacam itu. Yang namanya buta kurir itu kan pasti dikirim yang minimal yang baik atau yang pilihan di antara yang ada. Kemudian wa inna mimma yurajjihu anna sujuda Mu'adzin ala wajhi tahiyyati la ala wajhi ibadati, dan di antara hal yang menguatkan bahwa sujud Mu'adz itu dalam rangka tahiyyah bukan dalam rangka ibadah adalah tasrihal ulama'i bi anna hadzal amra ghalla mubahan ila asrin nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah penegasan para ulama bahwa hal ini, maksud sujud tahiyyah, senantiasa mubah sampai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara yang menguatkan bahwa sujud Mu'adz adalah dalam rangka tahiyyah, bukan dalam rangka ibadah, bahwa penegasan para ulama bahwa sujud tahiyyah itu hal yang mubah kan sampai zaman Rasul. Zaman Rasul pun masih boleh. Kan? Sampai datang nasah kan, dari ucapan Rasul sehabis datang Mu'adz itu kan. Jadi sebelum Mu'adz ini menyampaikan kepada Rasulullah itu belum dinasah. Waqad sabaqa anna qalna qawla Ibni Katsirin wal Qurtubi rahimahumallahu, dan telah lalu kami nukilkan ucapan Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi rahimahumallah. Wa asyarna ila qawli Al-Jassas fidzalika, dan kami telah mengisyaratkan juga kepada ucapan Al-Jassas dalam hal ini. Sebelumnya disebutkan ucapan Ibnu Katsir dalam halaman 77-nya kan. Wa qad kana hadza sa'iran fi syari'ihim. Ini adalah hal yang boleh dalam syariat mereka. Terus walam yazal hadza jaizan gitu. Terus ucapan Imam Al-Qurtubi wal aktsar annahu kana mubahan ila asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama mengatakan itu mubah sampai pada zaman Rasulullah. Selanjutnya ha yaqulu Syekh Abdul Ala Ibnu Rashid Ibnu Abdul Ula Ar-Rashid hafizahullah fi kitabihil qayyim Aridul Jahli wa Asaruhu fi Ahkamil I'tiqad inda Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Ula Ibnu Rashid Ibnu Abdul Ula Ar-Rashid dalam kitabnya yang sangat berharga Aridul Jahli dan pengaruhnya, faktor kebodohan dan pengaruhnya terhadap hukum-hukum keyakinan menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan, فَمَا فَعَلَهُ مُعَذًا فَعَلَهُ مُعَذًا لَا يَعْدُوا أَنْ يَكُونَ فِعْلًا مُبَاحًا سَائِغًا فِي الشَّرَائِئِ مَنْ قَبْلَنَا. Apa yang dilakukan Mu'adz itu adalah tidak lebih dari hal yang mubah, sa'igon itu boleh dalam syariat orang-orang sebelum kita. Walai syafi'lan kufriyan, dan bukan perbuatan kekafiran. Hatta nakula innahu qadir takabashir ka jahilan fa'udhira bil jahalah. Dan itu bukan perbuatan kekafiran sehingga kita mengatakan bahwa beliau telah melakukan syirik karena kebodohan, terus diudut dengan sebab kebodohannya. Jadi yang dilakukan Mu'adz adalah hal mubah. Bukan perbuatan kufur atau syirik, sehingga setelah itu diambil kesimpulan Mu'adz melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, maka dihujat dengan sebab kebodohan. Kemudian amma qawlu sahibi risalatil qawlil mubin fi dhabiti takfiril mu'ayyan, adapun ucapan penulis risalah al-qawl al-mubin, ucapannya apa? Wa idza udhira Mu'adz radhiyallahu anhu bihadza ala makanatihi fil islami fa inna man dunahu awla bidzalika. Dan bila saja Mu'adz radhiyallahu anhu diuzur dengan sebab hal ini, pada posisi beliau dalam Islam sangat tinggi, maka sesungguhnya orang yang di bawah Mu'adz lebih utama untuk diuzur. Ini ucapan penulis Al-Qur'an Al-Mubin. Jika Mu'adz saja orang yang levelnya tinggi diuzur, apalagi orang yang zaman-zaman sekarang yang di bawah Mu'adz. Gitu kan? Jawabannya, فَإِنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ هَذَا الْكَاتِبِ كَانَ بِالْإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَجْهُ اْتِبَارٍ لَوْ أَنَّ مُعَاذًا قَدْ سَجَدَ بَعْدَ نَصْفِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمَ لِتَحْرِمِ السُّجُودِ عَلَى وَجْهِ تَحِيَّةِ. Ucapan ini dari penulis kitab ini ya bisa memilih, bisa di apa di dimaklumi gitu kan, bisa dianggap benar gitu kan, seandainya Mu'adz itu sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah penegasan Nabi tentang pengharaman sujud dalam rangka tahiyah gitu kan. Hadis ini kan, seandainya Mu'adz sujud, ini karena ucapannya bukan kufur atau bukan bukan kaitan dengan kufur kan, ucapan Al-Qaul Al-Mubin ini. Jika Mu'adz saja yang posisinya seperti itu diuzur itu kan, maka yang di bawah lebih diuzur lagi. Ucapan ini bisa kita anggap benar lah itu kan, seandainya Mu'adz sujudnya itu setelah diharamkan oleh Nabi itu kan. Berarti kan melakukan hal yang haram gitu kan. Amma waqad kana fi'lu mubahan waqta sujudi mu'adzin walam yunsakh illa ba'da bayani syari'i lahu bin naskhi wa tahrimi fahuwa lam yartakib muharraman wala kufran aslan. Adapun hal itu adalah adapun sedangkan hal itu adalah hal yang mubah di saat Mu'adz melakukan sujud itu dan tidak dinasah kecuali setelah penjelasan syariat kepada Mu'adz dengan penasahan dan pengharaman, maka dia, maksudnya beliau, tidak melakukan hal yang haram apalagi yang kufur itu kan. Kenapa? Waktu itu masih boleh itu kan. Kalau masih boleh berarti dia tidak melakukan yang haram itu kan. Dan apalagi kekafiran. Walaysa dzalika li jahlihi min adamihi. Dan itu Mu'adz melakukan sujud sebelum penegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keharaman ini bukan karena kejahilan Mu'adz itu kan. Bukan karena kejahilannya. Walakin li baqaihi 'alal bara'atil asliyati hatta waqta wuqu'il hadithati. Akan tapi karena tetapnya hukum sujud ini kepada prinsip baro asli itu apa hukum asal itu kan, hukum asalnya mubah itu kan sampai waktu terjadinya sujud Mu'adz tersebut. Jadi maksudnya Mu'adz melakukan sujud itu bukan karena tidak tahu haram. Karena kan belum ada hukum haram. Melakukan itu karena memang masih mubah. Gitu. Waktu sujud itu. Sedangkan wanashun Nabi SAW lahu bihadisi Mu'adz nafsihi. Sedangkan penasahan Nabi SAW terhadap kebolehan sujud tahiyah ini adalah dengan hadis Mu'adz itu sendiri. Jadi, sebelum datang Mu'adz kepada Rasul sujud, sebelumnya masih mubah. Nah, setelah Mu'adz mempraktekan, setelah itu baru muncul ucapan Rasul yang menasah. Jadi sebelum muncul ini masih mubah baro'ah asliyah. Jadi tidak bisa dikatakan Mu'adz telah melakukan yang haram, apalagi melakukan kekufuran. Terus setelah itu membangun hukum bahwa Mu'adz melakukan hal yang syirik karena kebodohan, maka diuzur karena Rasul menguzurnya, berarti pelaku syirik karena kebodohan, diuzur karena Mu'adz tadi yang posisinya seperti Islam seperti itu diuzur karena melakukan syirik, maka yang lebih rendah dari Mu'adz seperti orang-orang zaman sekarang lebih layak untuk diuzur. Itu tidak benar pernyataan itu. Wa qawluhu aidan, dan ucapan penulis Al-Qaul Al-Mubin Fa in qila inna Mu'adzan yu'zaru bihadza li'annahu la yaf'alu dzalika ibadatan. Bila dikatakan sesungguhnya Mu'adz diuzur dengan sebab hal ini karena tidak melakukan hal itu dalam rangka ibadah. Fal jawabu alaihi, maka jawaban terhadapnya, anna Mu'adzan lam yaf'al amran muharraman wala manhiyan anhu syar'an hatta yahtaja ila ayyuzara aw la yuzara. Sesungguhnya Mu'adz tidak melakukan hal yang haram dan tidak melakukan hal yang dilarang syariat sampai butuh pernyataan bahwa ia diuzur atau tidak diuzur itu kan. Jadi, pernyataan diuzur dan tidak diuzur itu dibutuhkan kalau apa? Kalau yang dilakukan Mu'adz hal yang terlarang gitu kan. Nah, kalau ini bukan hal yang terlarang berarti enggak ada bahasan diuzur dan atau tidak diuzur itu. Wa dzalika al-fi'lu alladzi sadara anhu sadara minhu kana mubahan waqta fi'lihi lahu. Kama sabaqa wa an bayyana dzalika. Dan perbuatan yang muncul dari Mu'adz itu adalah hal mubah saat dilakukan perbuatan tersebut sebagaimana telah kami jelaskan. Amma law kana sujuduhu ba'da nahyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da an alima bi nafsi sujudi ala wajhi tahiyyati la kana lima qalahu al-katibu wajhun. Andai kata sujud Mu'adz itu terjadi setelah larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan setelah Mu'adz mengetahui penasahan sujud dalam rangka tahiyat, tentu ucapan penulis kitab Al-Qaul Mubin itu bisa dianggap benar itu kan. Maksudnya Mu'adz diuzur itu kan. Karena kebodohannya. Wa qauluhu aidan, dan ucapannya, ucapan tulis kitab Al-Qaul Al-Mubin, anna man kana zahiruhu al-islam, bahwa orang yang zahirnya Islam, fala yuhmalu hadzal fi'lu minhu, yakni as-sujud li ghairillah, yakni as-sujud li ghairillah, aidan ala wajhil ibadati hatta yasbuta dzalika. Bahwa orang yang zahirnya Islam, maka perbuatan ini, yaitu sujud kepada selain Allah, tidak boleh dibawa kepada makna sujud ibadah sampai apa terbukti hal itu. Maksudnya orang yang zahirnya Islam, jadi perbuatan semacam ini sujud kepada selain Allah tidak boleh. Maksudnya kalau ada orang sujud kepada selain Allah, ya orang yang muslim gitu kan. Zahirnya muslim itu sujud kepada selain Allah, maka tidak boleh kita yakinkan ini sujud dalam rangka ibadah gitu kan. Ini kata tulis kitab Al-Qaul Mubin. Naqulu raddan alaihi, kami katakan dalam rangka bantahan terhadap pernyataan ini, hadzal kalamu fihi umumun wa ijmal, ucapan ini mengandung keumuman dan global. Falladzi yasjudu li ghairillah, karena yang sujud kepada selain Allah, imma an yakuna sujuduhu lis-sanami aw asy-syamsi aw al-qamari aw an-nari wa nahwi dzalika, bisa jadi sujudnya itu kepada berhala atau matahari, bulan, api atau yang semacam itu. Famislu hadza la yambagi al-waqfu fi takfirihi. Maka semacam ini, orang yang semacam ini sujud kepada patung, bulan, matahari, api itu kan, tidak boleh tawakub dalam mengkafirkannya. Tidak boleh apa dalam rangka tahiyah atau dalam rangka ibadah. Tidak boleh, tapi langsung harus diyakini dia kafir. Li anna sujudahu la yahtamilu illa ibadah, karena sujud dia kepada berhala, matahari, atau patung, atau bulan, atau api itu tidak memiliki makna kecuali ibadah. Wa imma an yakuna sujuduhu li sultanin min salatin ahli dunya aw abin aw alimin aw ahadin minal mu'azzamina indahu. Dan bisa jadi, ini ajaran kedua, sujudnya itu kepada penguasa dari para penguasa dunia ini. Atau sujud kepada bapak, atau ulama, atau kepada orang yang seseorang yang diagungkan. Nah, kalau kondisi ini fahuna yang bagi ayyun zara ila qasdihi, maka di sini selayaknya dilihat kepada maksudnya. Jadi kalau sujud kepada penguasa, ayah, orang ulama atau orang yang dihormati, maka ini harus lihat maksudnya. Li wujudil ihtimali fi fi'lihi, karena adanya kemungkinan dalam perbuatannya, baina sujudil ibadati wa tahiyyati, antara sujud ibadah dan Iya. Qala mar'i ibnu Yusuf al-Hambali lamma zakara ma yujibul kufra, na'udzubillahi minal kufri. Mar'i ibnu Yusuf al-Hambali berkata tatkala menyebutkan hal yang mengkafirkan, kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Au sajada lisanamin, au kawakabin. Wayat tajihu as-sujud lil-hukami biqasdil ibadati kafara. Atau kufrun walitahiyyati kabiratun, atau sujud kepada berhala atau bintang ya, koma ya, atau sujud kepada penguasa dalam rangka ibadah ya, kan ya, ada dalam rangka ibadah ini kan, kalau kepada sonam ya tidak ada bahasa untuk tujuan ibadah, tapi mutlak kepada berhala atau kepada bintang. Dan dia menghadapkan sujud kepada penguasa dalam rangka ibadah. Maka itu kekafiran. Dan kalau sujud kepada penguasa untuk tahiyah, penghormatan, maka kabiratun, dosa besar. Kan di sini dibedakan kan? Jadi kalau tadi ucapan penulis kitab Al-Qaul Mubin mengatakan bahwa orang yang sujud kepada selain Allah, zahirnya muslim, tidak boleh dianggap sujud ibadah. Itu kalimat yang masih global. Karena kalau sujud kepada berhala, bulan, matahari, bintang, itu tidak ada, tidak boleh tawakuf itu. Tapi kalau sujud kepada ulama, orang tua, atau orang alim, atau orang yang dihormati, itu baru tidak boleh mengkafirkan langsung tanpa tahu maksudnya. Panzur ila syiratihil qasd fi sujudil hukam. Lihatlah, beliau kepada persyaratan yang beliau mensyaratkan apa maksud dalam sujud kepada penguasa. Duna sujudi lisonami wal kawakabi, tanpa tidak dalam sujud kepada berhala dan bintang. Jadi ketika kepada bintang dan berhala tidak ada kaitan qasdul ibadah itu ya, mutlak gitu ya. Tapi ketika pada penguasa ada tujuan ibadah. Qala Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan wal af'alul mujibatu alil kufri, wal af'alul mujibatu lil kufri, dan perbuatan-perbuatan yang mengharuskan kufur, maksud perbuatan yang mengkafirkan, hiyallati tasduru an ta'ammudin wastihza'in bid-dini sharihin tasjudu lis-sanami aw asy-syamsi. Iyalah, di perbuatan yang mengkafirkan itu adalah yang muncul anta amudin, dari kesengajaan dan perolok-olokan terhadap agama yang perolok-olokan yang sharih gitu kan, terhadap agama yang jelas, terhadap agama seperti sujud kepada apa, berhala atau matahari. Di sini mutlak kan sudah disebutkan ada tujuan ibadah. Qala Al-Ghazali, Al-Ghazali mengatakan yu'rafu, diketahui i'tiqaduhu, keyakinan dia, ta'zim as-sanami, pengagungan terhadap berhala, tarotan, kadang bitasrihi lafzihi, dengan penegasan ucapannya, wa tarotan bil isyarati in kana akhrasan, kadang dengan isyarat, bila dia itu orang bisu, wataratan bifi'lin yadullu alaihi dilalatan qati'atan, dan kadang dengan perbuatan yang menunjukkan terhadap pengagungan itu dengan dilalah yang pasti, kasujudi, seperti sujud, haitsu la yahtamilu an yakuna sujud lillah, di mana tidak ada kemungkinan sujud kepada Allah. Maksudnya keyakinan itu, keyakinan terhadap berhala itu bisa diketahui kadang dengan ucapannya, orang mengucapkan pengagungan terhadap berhala sehingga bisa kafir, atau bisa dengan isyarat orang, apa kan ada bahasa isyarat kan, atau kadang dengan perbuatan yang secara pasti menunjukkan pengagungan terhadap berhala itu seperti sujud kan, karena orang sujud kepada berhala, sujud kepada berhala tanpa dipaksa, ada nggak kemungkinan dia tujuannya untuk sujud kepada Allah, kan nggak ada. Beda kalau orang dipaksa itu kan, diancam. Kan itu bisa jadi dia zahirnya sujud kepada berhala, niatnya kepada Allah karena dipaksa takut. Tapi ini enggak dipaksa itu. Wa yaqul al-qadhi Iyad, al-qadhi Iyad mengatakan, wa kadzalika nukaffiru bi kulli fi'lin ajma'a al-muslimuna 'ala annahu la yasduru min kafirin. Wa in kana sahibuhu musarrihan bil islami ma'a fi'lihi dzalikal fi'la. Kasujud lis-sanam wasy-syamsi wal-qamari was-salibi wan-nar. Begitu juga kami mengkafirkan dengan sebab perbuatan yang mana kaum muslimin telah ijma bahwa perbuatan tersebut tidak mungkin muncul kecuali dari orang kafir. Walaupun pelakunya terang-terangan mengatakan mengaku muslim saat dia melakukan perbuatan itu. Seperti sujud kepada berhala, matahari, bulan, salib, dan api. Ini apa? Tidak disebutkan apa tujuan ibadah atau tidak akan mutlak. Gitu. Walaupun tadi apa? Kan tadi lihat pernyataan orang apa penulis kitab Al-Qalmubin. Orang kalau mengaku muslim, zahirnya, terus sujud kepada selain Allah, maka tidak boleh dianggap itu sujud dalam rangka ibadah. Jadi tidak boleh dikafirkan. Lihat ucapan Qadhi Iyad ketika mengatakan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kami tidak mengkafirkan kecuali dengan sebab perbuatan yang mana kaum muslimin telah ijma bahwa perbuatan itu tidak mungkin muncul dari orang kecuali dari orang kafir walaupun pelakunya mengaku muslim saat melakukan perbuatan tersebut seperti sujud kepada berhala, matahari, bulan, salib dan api. Kan mutlak langsung dianggap sebagai sujud kepada ibadah itu dan ibadah. Wa qala al-mula Ali al-Qari fi syarhihi li hadhihi al-ibarah. Al-Mula Ali Al-Qari berkata dalam menjelaskan ungkapan Al-Qadhi Iyad ini, bikhilafi sujud li sultan. Berbeda halnya dengan sujud kepada penguasa wa nahlihi dan yang semacamnya seperti kepada orang alim, ra'aya. Biduni qasdil ibadati, tanpa maksud ibadah, bal bi iradati ta'zimi fi tahiyah, akan tapi dalam rangka ta'zim, ya, ingin menta'zim dalam penghormatan, fa innahu haramun la kufrun, maka ia adalah haram bukan kekafiran. Waqila, dan ada pendapat yang lemah mengatakan kufrun adalah kekafiran. Di sini apa? Ali Al-Qari mengatakan kalau sujud kepada penguasa baru dibedakan itu. Apa sujud ibadah atau tahiyah. Tapi kalau kepada berhala tadi matahari bulan itu mutlak sudah. Fanzur ila shiratihi al-qasda fi sujudi lis-sultan duna sujudi lis-syamsi wal-qamari wa nahwi dzalika. Lihatlah persyaratan beliau terhadap maksud. Beliau mensyaratkan maksud dalam sujud kepada sultan. Maksud ibadah atau bukan itu kan. Tapi tidak mensyaratkan maksud dalam sujud kepada matahari, bulan dan yang semacam itu. Wa min hadzal qabil qaulul Imam Syafi'i rahimahullah, termasuk kategori ini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, al-qaul qauluhu fil ladzi yahtamilu ghairu adh-dhahir. Ucapan adalah ucapan si pelaku, pengakuan si pelaku dalam hal yang memiliki kemungkinan selain yang zahir. Semuanya orang sujud nih kepada orang alim. Kan ada ihtimal. Kamu sujud dalam rangka apa? Ditanya oleh kita. Oh, dalam rangka menghormati. Ucapan dia yang dipegang. Tidak boleh kita mengatakan, oh, kamu dalam rangka ibadah ya? Kita tidak boleh mengatakan. Tapi ini pengakuan dia yang dipegang. Kan? Dalam hal-hal yang ada ihtimal. Kan? Kayak gini orang, ya Allah, kan? Oh, kamu dalam rangka mengangkat pembuat hukum. Gitu. Enggak. Saya menoblos, tahunya ini dalam rangka mengangkat orang yang akan memberikan, membantu mensejahterakan daerah. Nah, ucapan dia ini pegang. Hatta la yahkuma alaihi abadan illa bizahirin. Supaya tidak dia tidak dihukumi selamanya kecuali dengan zahir. Kan zahir ucapannya itu. Karena perbuatannya ihtimal, karena yang zahir adalah ucapannya itu. Makanya kita menghukum berdasarkan zahir. Wa yaj'alul qawla qawlu wa yaj'alul qawla qawlahu fi ghairi adh-dhahir. Dan apa ucapannya apa yang menjadi rujukan adalah ucapan dia dalam hal yang tidak zahir. Maksudnya hal-hal yang ihtimal itu kan adalah ucap yang dipegang adalah ucapan ucapan pelaku. Maksudnya penegasan dari kalimat yang sebelumnya itu. Wanzur ghoir ma'murin fi radi ala hadhihi syubhah kitab al-jami fi talabi ilmi syirik. Dan lihatlah tanpa diperintah, maksudnya tidak harus dalam membantah syubhat ini kitab al-jami halaman 369. Jadi maksudnya ulama membedakan antara perbuatan yang sharih itu kan kekafiran dengan yang ihtimal. Kalau yang sharih tidak perlu kita nanya maksudnya. Kalau yang ihtimal baru tanya maksudnya. Karena nanti kaitan dengan intifaul qasdi ini kan. Yang nanti yang mana termasuk mawani takfir dalam masail zahirah adalah intifaul qasdi, tidak ada maksud, yang banyak ragamnya kaitan dengan hal-hal yang salah ucap atau yang tidak tahu hakikat makna. Kita cukupkan. Insya Allah nanti dilanjutkan sunat yang kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.